Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, antum kalau belajar al-fusul fi syarah itu bagus sambil ngelihat di Zadul Ma'ad, karena Ibnu Katsir dengan apa namanya? Ibnu Qayyim satu guru, bisa saling menambahkan dari situ. Qala rahimahullahu taala kitabun Kitab Al-Masabih Lil-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Qala Ibn Salah rahimahullahu ta'ala, wa ma yadkuruhu al-Baghawiyyu fi kitabih Al-Masabih. Adapun yang sangat dikatakan oleh Al-Baghawi rahimahullahu dalam kitabnya Al-Masabih. Nah, Masabih Sunnah. Kemudian diringkas dengan apa namanya, menjadi Mishkatul Masabih. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah punya tahqiq. Kalau Mishkatul Masabih itu ditahqiq oleh Syekh Al-Albani. Tahqiq Mishkatul Masabih. Qala rahimahullah ta'ala, wa ma yadhkuru al-Baghawi fi kitabihi al-Masabih. Adapun yang dikatakan Baghawi dalam kitabnya Al-Masabih, Al-Masabih Sunnah, min anna sahiha ma akhrajahu aw ahaduhuma wa anna al-hasana marawa Abu Dawud wa Tirmidzi wasbahuha fawasilahun khas. Adapun apa yang disebutkan oleh Baghawi dalam kitabnya Al-Masabih, beliau memilah. Kalau sahih, kalau dalam kitabnya beliau ini sahih, maksudnya adalah yang diriwayatkan Bukhari Muslim atau salah satunya. Kalau beliau katakan hasan, itu adalah riwayat oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan semisalnya, bukan Bukhari Muslim. Itu adalah istilahun khas. Itu istilahun khas beliau dalam kitabnya tersebut. Ola yu'raf illa lahu. Tidak kenal istilah seperti itu kecuali beliau dalam kitabnya tadi. Waqad ankarahu 'ala an-Nawawi dzalik. Maka Imam Nawawi pun mengingkari apa yang dilakukan oleh Al-Baghawi rahimahullahu taala lima fi ba'dihi min hadis munkarah. Karena sebagian yang disebutkan yang dari Abu Dawud dan lain-lainnya ada hadis-hadis yang munkar. Tapi yang diinginkan beliau di sini adalah itu istilah khas, jangan sampai ya, istilah beliau dalam kitabnya sahih, hasan itu dimasukkan dalam pembahasan kita sekarang, sahih dan hasan secara istilah. Beliau dalam kitabnya, Masabi, sahih itu kalau riwayat Bukhari Muslim, salah satunya hasan itu kalau riwayat selain Bukhari Muslim, itu istilah sendiri. Qala rahimahullahu ta'ala, sihatul isnad, layal zaminha sihatul hadis. Ini penting. Kadang, ya diantara tariku tadlis, mereka-mereka tidak amanah, iya, dalam menetapkan hukum seperti ini. Sahih, iya, ini wajib. Karena ada satu hadis, pulan dan pulan-pulan, ya, rijaluhu sahih, seperti itu. Betul, rijaluhu sahih, tapi hadisnya tidak sahih. Kenapa? Karena sihatul isnad, kesahihan sanad, layal zaminha sihatul hadis. Kesahihan sanad, ya tidak mesti, apa namanya, mengharuskan sahih hadisnya. Ya, karena baru tiga terpenuhi. Ada torawi, kemudian doktor rawi, dan itu suruh sanad. Ada dua lagi syaratnya. Itu apa itu? Ada musyudud wal ilal. Ya, mungkin perawi Bukhari Muslim. Semuanya adil, semuanya wabid. Sanadnya bersambung. Selahirnya sahih sanadnya. Tapi masih ada dua lagi. Harus tidak ada syad dan tidak mu'al. Kan itu. Qala, tapi tadi kadang-kadang sebagian yang tidak sama seperti itu. Hadis ini hukumnya wajib. Kenapa? Ada satu hadis Abu Daud, pulan, semua perawinya dhabit, adil, siqah, sehingga sanadnya sahih. Betul sanadnya sahih, tetapi hadisnya bisa jadi mu'al atau syad. Qala bin Salah rahimahullahu ta'ala, wal hukmu bisihati awil hasan al isnad. Hukum menghukumi sahih sanadnya atau hasan sanadnya, la yalzam minhu al-hukmu bidhalik al-matan. Ya, tidak mesti. Ya, dari situ menghukumi seperti itu juga kepada matannya. Ketika menghukumi sanadnya sahih, sanadnya hasan, tidak mesti dari situ menghukumi matannya juga sahih atau hasan. Itu maksudnya. Kenapa? It qad yakunu syadzan aw mu'alladan. Bisa jadi matannya syad. Jadi matanya mu'al. Nah, ada Syaikhul Hadis, Syaikhul Hadis ada contoh di situ. Nanti untuk melihat contoh di situ. Tanda baca. Nah, kata Asy-Syaikhul Rahimahullahu Taala, wa min amsidati ala hadza, di antara contohnya adalah hadis khalaqallahu turbata yaumus sabt. Rasul sebutkan di sini di hadis Allah ciptakan turbah di hari Sabtu. Wa dzakara hadis, sebutkan hadis idan qala khalaqa kadza wa kadza yaumal jumu'ah. Berarti apa? Berarti penciptaan langit bumi 7 hari kalau gitu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 7. Wa hadzal hadis rawahu Muslim. Yadullu ala annaha khuliqatis samawati wal ardu wa ma bainahuma fi sab'ati ayyam. Iya, 7 hari. Qala Al-Bukhari, Al-Bayhaqi, Ibn Madini, Al-Habib Ibn Kathir fi tafsirihi, ha'ula illadina. Iya. Adkur, ta'anu fi. Mereka menyatakan, ini hadis tidak sahih. Kenapa? Bertentangan dengan ayat. Kan 6 hari. Ini, kezahirnya 7 hari. Kata beliau, waqalu. Kata Bukhari, Bayhaqi, Ibn Madini, Al-Habib Ibn Kathir, innahu min kalam Ka'ab Al-Ahbar. Lamin kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ucapan Ka'ab Al-Ahbar. Jadi soal dilihat, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala syaikhul rahimahullah wa huwa kama qalu. Dan memang seperti yang mereka katakan. Itu ucapan Ka'ab Al-Ahbar. Kata beliau, ila anna musliman dzakarahu bi sanadin dhahirus sihah. Tapi Muslim rahimahullah menyebutkan dengan sanad zahirnya sahih. Lihat zahir, sanadnya hadis Muslim. Tetapi matannya syad. Ya, karena bertentangan dengan ayat. Begitu contohnya. Qadu rahimahullah ta'ala wa ghairu hadha kathir. Ya, semisal ini banyak. Lalu bagaimana? Kita tahu dari ilmi, kita, ya, saya sebutkan di sini nanti untuk melihat aja, baca. Hukum asalnya, ya kita hukumi sanad sesuai dengan yang kita pelajari. Kalau kita dapat ini, kita katakan sanadnya sahih. Sanadnya hasan. Gitu. Dan hukum asalnya ketika sanad hasan, hanad itu sahih, ya sahih atau hasan. Bagaimana untuk kita tahu ini hadisnya mu'al atau syad? Lihat di syarah. Ya, lihat di syarah. Mungkin pas dilihat di syarah, penjelasan para ulama, oh, ternyata kata ulam-ulam ini, syad. Kita lihat di syarah. Kita hukum itu sanadnya, sebatas kemampuan kita, sanad dia hadis ini sahih, sanad ini hasan. Ya, adapun untuk tahu apakah ini syad atau mu'al atau tidak, lihat di syarah. Atau lebih tinggi lagi, lihat di kitab-kitab ilal. Kitab-kitab ilal. Ya, tapi hukum asalnya kita sebatas, kalau kita sebatas menghukumi, kita teliti orang-orangnya, kemudian kita sebatas ini, kita katakan hadis ini sanadnya sahih. Hadis ini sanadnya hasan, boleh. Ya, bisa. Tapi untuk lebih tahu apakah ini mu'al atau syad, antum melihat apa namanya kalam ulama di syarah-syarah hadis tersebut, atau di kitab-kitab ilal. Itu kesimpulannya. Allahu a'lam bishawab.